Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebab terucapnya hadis dari Abdullah ibn Umar, dari Umar ibn Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah ketika ada dua orang tabi'i yang mendengarkan ucapan yang muhdas di negerinya di Basrah, yaitu kalimat alla qadar wal amr unf, wa takdir itu tidak ada, perkara terjadi begitu saja. Maka ditanyakan kepada Abdullah bin Umar bahwa di tempat kami ada yang berkata kaita wa kait. Maka dijawab oleh beliau dengan kalimat yang tegas radhiyallahu taala anhu, kalau engkau bertemu mereka sampaikan bahwa aku Abdullah bin Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni, sampaikan kalau aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlif bihi Abdullah bin Umar, sungguh demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, kalau salah seorang mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima. Hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Thumma qala, kemudian berkata, haddathani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu inda Rasulullah sallam ittala alayna rajulun shadid bayad al-thiyab wa shadid sawad al-sha'ar la yura alayhi athar al-safar wa la ya'rifuhu minna ahad حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Disampaikan oleh beliau hadis dari Umar bin Khattab bahwasanya ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat hitam legam, sangat putih bersih bajunya dan sangat hitam legam rambutnya, tidak terlihat bekas-bekas safar dan tidak ada yang mengenalinya seorang pun dari kami. Dan itu keunikan atau suatu yang mengherankan, karena harusnya salah satu dari dua harus ada. Imma segar bugar, putih bersih rambutnya hitam legam, dan ini habis kelihatan seperti habis mandi, pasti di antara kita ada yang kenal, karena berarti orang setempat. Kalau enggak ada yang kenal, berarti orang asing. Kalau orang asing biasanya kusut berdebu, iya kan? Jadi ini dua bertemu tidak mungkin. Tetapi kata mereka tidak terlihat acarus safar, bersih putih pakaiannya, hitam rambutnya, tetapi kami enggak ada yang kenal satupun. Kalau memang belum sempat, dari mana tiba-tiba orang tadi mendekat kepada Rasulullah SAW hingga lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW dan meletakkan dua tangannya di dua paha Rasulullah SAW. Waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, habarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimu salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu Ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Dijawab dengan rukun Islam. Qala sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami terheran-heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, bagaimana orang ini bertanya tapi setelah itu membenarkan. Biasanya kalau orang bertanya berarti dia tidak tahu, tetapi kalau berkata setelahnya engkau benar, berarti dia sudah tahu sebelumnya. Tambah heran mereka. Keheranan pertama, ta'ajjuban bimada bihay'atihi, hay'atuhu hay'atul muqim walakin la ya'rifuhu minha la ya'rifuhu minna ahad. Ta'ajjub yang kedua, min tasdiqihi kaifa yas'aluhu wa yusaddiquh. Bagaimana dia yang bertanya dan dia membenarkan. Kemudian berkata lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi menjawab pertanyaannya, bahwa beriman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hada huwa syahid min hadal hadis at-tawil. Itu syahid yang dimaksud yang sedang kita bahas. Orang tadi berkata lagi, sadaqta, engkau benar. Kalau fa akhbirni anil ihsan, kalau gitu kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu derajat ihsan. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah, kalau gitu kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu yang daripada yang bertanya. Artinya yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Dijawab, an talidal amatu rabbataha. Seorang wanita budak melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ru'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kalau engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki dalam keadaan tidak berpakaian dengan baik, copang-camping maksudnya, al-alah miskin, ru'a asy-sya'i penggembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Qala fantalaqa. Kemudian orang itu pergi. Falabistu salasan. Fi riwayat Muslim maliyah. Maka berhenti sejenak atau terdiam sejenak. Thumma qala ya Umar. Atadri minan nisa'il. Ya Umar, atadri manis sa'il. Taukah engkau siapa penanya ini? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang mengajarkan pada kalian agama kalian. Ikhwani fi din a'azakum Allah. Ma yustafadu min hadal hadith. Ada ratusan faedah dari hadis ini, tapi tidak saya maksudkan seluruhnya kalian sebut, tapi yang terpenting dan yang berkait dengan bab. Nah, pertama, termasuk iman adalah antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Maka tidak cukup kami beriman pada Allah, titik, dalam keadaan takdir diingkari, maka dia belum beriman dengan iman yang sesungguhnya. Karena banyak orang-orang yang qadariyah mengatakan kami muslimin, kami beriman pada Allah dan Rasulnya. Tapi apa itu iman? Dalil ini sangat jelas. Kalau engkau mengaku beriman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi, dan juga al-qadar khairihi wa syarrih, dan juga tentang hari kiamat. Harus diiman. Kalau tidak beriman pada takdir Allah, berarti dia mengingkari dan tidak beriman pada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ada faedah yang penting juga, bahwa bertanya untuk orang lain itu bukan sandiwara. Ini faedah penting karena berkait dengan syubhatnya para hizbiyin dari kalangan turasiyin dan juga aklaniin dan sejenisnya. Di antaranya yang berkata seperti ini atau yang berkata dengan syubhat ini adalah Abdurrahman Abdul Khaliq. Tokohnya Turas di Kuwait. bagi-bagi duit dan bagi-bagi syubhat. Maka jangan terima duitnya kalau kalian akan terkena syubhatnya. Jangan. Jangan tergiur dengan dananiril Kuwaitiyah, dengan dinar Kuwait. Apa kata Abdurrahmanul Khaliq? Tidak mengapa dakwah dengan sandiwara, dengan bikin film-film Islami. Karena Malaikat Jibril juga bersandiwara, berpura-pura datang, bertanya padahal dia sudah tahu. Dia berpura-pura tanya, mal Islam, padahal sudah tahu. Mal iman, padahal sudah tahu. Mas sa'ah, padahal sudah tahu. Tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat. Ini bersandiwara untuk memberikan pelajaran. Berarti memberikan pelajaran dengan sandiwara itu enggak apa-apa. Ayat dan hadis adalah hujjah. Tetapi ala fahmi man, itu penting. Ala fahmi man, dengan pemahaman siapa? Apakah setiap orang bisa memahami sendiri-sendiri? As'aluka billah, aku tanyakan pada kalian dengan nama Allah, apakah ada para sahabat yang menyatakan bolehnya bersandiwara dengan dalil ini? Apakah ada ceritanya pentas-pentas sandiwara Islam di zaman para sahabat tabi'in atau tabi'it tabi'in, atau di zamannya Imam Ahmad, di zamannya para imam-imam Ahlus Sunnah, Imam Malik, Imam Syafi'i? Tidak ada. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Itu jawaban pertama. Berarti apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq At-Turatsi ini adalah hanya min fahmihi huwa, min hawahu, bukan dari salaf. Adapun ahli sunnah memahami Quran dan sunnah bifahmi salaf, dengan pemahaman salaf. Dan tidak ada satu orang pun dari ulama salaf yang menyatakan boleh berpura-pura jadi kafir, berpura-pura jadi dajjal, di belakangnya dibikin satu ila akhirnya. Alhamdulillah, enggak ada satupun. Kedua, hukum berpura-pura adalah kedustaan. Dan kedustaan tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan. Bahkan dalam perang pun yang dibolehkan adalah kedustaan dalam bentuk tauriyah, bukan dusta hakiki. Kama qala fi riwayah fi sahih Muslim, Rasulullah SAW, idza aghara qauman warra bi ghairiha. Rasulullah SAW kalau menyerang satu kaum, warra bi ghairiha. Warra ay warri, mengesankan ke arah lain. Dan itu masih dikatakan bukan berbohong walaupun itu dalam perang. Tauriyah. Warra bi ghairiha adalah tauriyah. Mau ke mana? Mau ke sana. Ya, memang nyatanya mau ke sana, tapi kemudian berputar ke arah lain. Min aina ant? Dari mana kamu? Maksud dari suku apa? Rasulullah mengatakan, ana minal ma', aku dari air. Ada suku yang namanya ma', tapi Nabi tidak maksudkan itu. Nabi maksudkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ana minal ma', itu tauriyah. Adapun kedustaan apalagi dalam masalah dakwah tidak diajarkan, tidak dicontohkan, enggak ada pendapat ulama satu pun yang menyatakan boleh berdusta. Apalagi yang ketiga bantahannya. Kalau sandiwara tadi, kamu jadi Abu Lahabnya ya, kamu jadi Utbah bin Rabi'ah, kamu jadi Abu Bakar Siddiq, kamu jadi, tiba-tiba si tokoh yang jadi kafir ini mengucapkan kufur. Hal yajuzu, kalimat-kalimat kufriyah diucapkan dalam keadaan berpura-pura, bermain-main, sedagurau, tidak boleh. Allah katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian bikin main-main? Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah iman kalian. Yang berarti, ucapan kufur, main-main, serius atau tidak serius, jatuh kekafiran padanya. Bagaimana dengan film-film tadi, tadi yang pura-pura jadi orang kafir, mencerca Nabi, mencerca Rasul, kalimat-kalimat yang jelek diucapkan setelah selesai sandiwara, saya tadi cuma main-main, tidak serius. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan masih banyak lagi mafasid dari masrahiyah. La masrahiyata fid da'wah. Tidak ada masrahiyah dalam dakwah Islam, dalam dakwah sunnah. Dan hadis ini tidak mencontohkan masrahiyah. Fa in kunta la budda min akhdhil fa'idah faqult wa faqul yajawazu su'al lil ghair. Kalau engkau ingin mengambil faedah dari Jibril tadi, kok dia bertanya dalam keadaan sudah tahu, maka itu faedahnya bukan sandiwara. Faedahnya adalah yajuzu, bolehnya su'al li ghairihi, li ghairi, selain dia. Bertanya bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Boleh. Maksudnya Jibril sudah tahu, tapi bertanya untuk siapa? Untuk hadirin. Itu baru boleh. Dan itu bukan sandiwara. Jawazu su'alin li ghairihi, atau bolehnya bertanya untuk orang lain. Kamu sudah tahu, tapi tanya, Ustaz, apa hukumnya ini? Kenapa? Karena teman-temannya masih ada yang belum tahu. Ketika dikatakan haram, alhamdulillah, teman-teman saya jadi tahu sekarang kalau itu haram. Dia sudah tahu. Barakallahu fikum. Fahada yajuz, boleh bertanya untuk dirinya atau bertanya untuk orang lain. Dirinya sudah tahu. Fafi hadal hadithi annal iman bil qadari min usulil imanis sittah al madhkurah. Maka faedah yang berkait dengan bab adalah bahwa iman kepada takdir merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi faqad taraka aslan min usulid dini wa jahadahu. Maka siapa yang tidak beriman pada takdir baik dan buruknya, maka berarti dia meninggalkan satu prinsip dari prinsip-prinsip iman yang enam. Wajahadahu, dan berarti menentang prinsip iman kepada takdir. Fayushbih man qala Allahu fihim, maka dia menyerupai orang-orang yang Allah katakan tentang mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman pada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lainnya? Apakah beriman dengan sebagian rukun iman dan kufur pada rukun iman yang lainnya? Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir Yahudi. Sebagian mereka terima, sebagian mereka tolak. Qala al-musannif rahimahullah. Kembali pada ucapan musannif rahimahullah, membawakan dalil berikutnya. Wa 'an 'Ubadah ibn Shamit annahu qala li ibnihi ya bunayya innaka lan tajid ta'ma al-iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني Kata musannif membawakan riwayat dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Bahwa dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, engkau enggak akan merasakan lezatnya iman hingga engkau tahu. Di sini tahu bermakna yakin. Hingga engkau yakin. Annama asabaka, bahwa apa yang menimpamu tidak akan menyelisihimu. Dan apa yang menyelisihimu enggak akan menimpamu. Atau supaya lebih jelas, apa yang akan menimpamu gak akan meleset darimu. Dan apa yang memang tidak akan menimpamu, yakni yang meleset darimu, gak akan menimpamu. Aku mendengar, kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian berkata padanya, uktub, tulislah. Pena menjawab, Rabbi, wa mada aktub, wahai Rabbu, apa yang aku tulis? Kala uktub maqadira kulli syai, uktub, tulislah semua takdir-takdir segala sesuatu. Hatta taquma sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Ya bunaya, wahai anakku, aku mendengar kau salam bersabda, siapa yang meninggal di atas selain ini, maka dia bukan golonganku, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang mati tidak berkeyakinan seperti ini, bukan golonganku. Ini bara'atul rasul min ha'ula'il qadariyah, wa bara'atuhu min ha'ula'al jabriyah. Siapa yang tidak meyakini ini, bukan golonganku. Wa fi riwayat Imam Ahmad rahimahullah, inna awwal ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, faqala lahu uktub, fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, awal pertama Allah ciptakan adalah pena, kemudian berkata padanya, uktub, tulislah, fajara, maka berlangsunglah, fitil kasa'ah, di saat itu, bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah, tercatatlah seluruhnya, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayah Ibn Wahab, qala Rasulullah SAW, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrih ahraqahu Allahu bin nar. Dalam riwayat Ibn Wahab, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak beriman pada takdir baik dan buruknya, maka akan dibakar dalam api neraka. Dinukil oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga dinukil oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab As-Syari'ah. Akhwani fi din, a'azakumullah, dan ini tentunya apa yang sudah disinggung sebelumnya dan disinggung dalam kajian umum tentang masalah qada wal qadar, bahwa kita akan mudah mengimani masalah takdir jika kita memahami qawaid atau usul, prinsip-prinsip dasar dalam mengimani takdir. Apa yang pertama? Pertama, ilmu Allah. Allah pasti tahu apa yang akan terjadi. Allah maha tahu apa yang belum terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Maka dengan kita yakin tentang ilmu Allah, mudah. Apa itu? Apa yang Allah tahu sampai akhir zaman, tinggal Allah tulis. Ini yang kedua. Wahai pena, tulislah apa yang akan terjadi. Baik, berarti kitabah. Pertama, ilmu Allah. Kedua, kitabah. Penulisan di Lauhul Mahfuz. Ini hadis yang sedang kita bahas. Yang ketiga, kita harus tahu pula bahwa Allah memiliki kehendak dan kehendaknya pasti terjadi. Irada dan masyiah. Irada dan masyiah. Apalagi yang keempat? Al-khalqu, penciptaan. Semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Masa mungkin terjadi satu kejadian, perbuatan seseorang tidak diciptakan oleh Allah? Ya tidak mungkin. Kalau kamu katakan bukan Allah yang menciptakan, akan ada pertanyaan lain. Berarti siapa yang menciptakan? Kalau kamu katakan yang baik ciptaan Allah, akan ada pertanyaan lain. Berarti yang jelek ciptaan siapa? Maka itulah majusu hadihil ummah. Maka kalau kalian beriman bahwa Allah Maha memiliki ilmu, beriman bahwa Allah telah mencatatnya di Lauhul Mahfudz dengan hadis-hadis tadi, uktub, tulislah. Ma aktub, kata al-qalam, uktub ma huwa kain ilal abad, atau uktub maqadir kulli syai'in ila yaumil qiyamah. Ketiga, Allah memiliki kehendak dan kehendak Allah pasti terjadi. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Maka kalau engkau berkata, ini kan kehendak saya. Iya, tapi apakah kehendak kamu atau kehendak Allah yang terjadi? Ya pasti kehendak Allah. Berarti kehendak kamu ini di dalam kehendak Allah. Kalau kamu berkehendak minum, tapi Allah tidak menghendakinya, pasti akan jatuh. Pecah. Pasti akan gagal. Ada saja yang menyebabkan kegagalan dengan takdir Allah Ta'ala. Tetapi kalau engkau akan minum, ternyata Allah juga menakdirkan hal tersebut, maka itu yang namanya taufik. Itu namanya taufik, ada kecocokan. Maka kalau kalian berusaha, berupaya, memiliki niat-niat yang baik, jangan lupa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan kemudian terjadi biidznillahi ta'ala dan berhasil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.